tahu apa yang memaksaku mencintaimu apa adanya, sehingga kadang ku menutup mata tentang kenyataan kau dan aku. Kasih, bukan ku meragukanmu dan semua rasa itu. Kau kan selalu ada di sini, ruang hatiku. Seandainya apabila rasa cintaku masih ada, kau tetap bukan milikku. Maafkan aku yang tak sanggup jalani semua ini, hidup antara kau dan dia. Sudahlah, jangan kau tanyakan lagi, masih adakah cinta yang tersisa. Apabila rasa cintaku masih ada, kau tetap bukan milikku. Apa yang memaksa